من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah salat Eid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katira. Wassubhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin, jamaah Eid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang terafdal, hari yang termulia, hari yang di dalamnya ditegakkan ibadah yang tak tertandingi, ibadah kurban. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk menjumpai hari yang sangat mulia ini. Syukurilah kemuliaan ini. Dan hanya dengan mensyukuri kemuliaan ini, kita akan mampu meraih beragam nikmat dan mempertahankan nikmat yang telah ada. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Saat ini kita telah menegakkan ibadah besar, ibadah Eid, yang di dalamnya terkandung beragam ibadah, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, sedekah, silaturahim, tawasul bil haq, dan beragam ibadah yang lainnya. Ini adalah nikmat yang teramat besar yang harus kita syukuri. Saat ini kita berhari raya dengan keamanan, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan, tanpa was-was. Sementara sebahagian saudara kita harus mendatangi lapangan dengan kewaspadaan, khawatir akan reruntuhan, khawatir akan gempa, khawatir hal-hal yang bisa mengancam jiwa mereka. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan untuk menghirup dan menyaksikan hari yang teramat mulia ini. Masih diberi kemuliaan untuk menghadiri ibadah Eid yang teramat agung ini dengan perasaan tenang, bahagia bersama dengan kerabat dan keluarga kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Eid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari bergemanya takbir dengan cara yang lebih merata, lebih hebat, lebih luas dan lebih nampak. Walaupun takbir sudah disyariatkan sejak awal datangnya bulan Dzulhijjah. Tetapi di hari ini, gema takbir lebih nampak dan betul-betul menjadi syiar dari Islam yang diketahui oleh siapapun juga. Tahukah kita jamaah, takbir adalah tanda pembesaran yang sangat hebat. Takbir adalah wujud tauhid hamba. Takbir adalah kalimat penghancur kesyirikan. Suatu hari ketika para sahabat Nabi bersama baginda Rasul alaihi salatu wassalam keluar menuju sebuah peperangan, perang Hunain, maka saat itu sebahagian yang ikut, bahkan banyak yang ikut, adalah hudatsa'u ahadin bikufr, orang-orang yang baru masanya dalam kekafiran. Sebab perang Hunain, perang yang terjadi setelah Fathu Makkah, setelah Makkah berhasil dikuasai dan manusia masuk ke dalam agama Allah dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian seruan perang Hunain diumumkan. Orang-orang yang sudah menyatakan keislaman untuk membela agama Allah, mengangkat kalimatullah, menyatakan kesediaannya untuk ikut dalam peperangan ini. Hanya banyak dari mereka sudah sa'u ahadim bikuf, orang yang baru masanya dalam kekafiran. Baru masanya, iya, dalam kesyirikan. Hidup mereka penuh dengan kesyirikan. Kemudian baru beberapa hari, beberapa lama mereka berada di atas nilai-nilai Islam. Karena itu, tidak heran muncul kebiasaan buruk, muncul kebiasaan yang dulunya mereka lakukan pada masa-masa jahiliyah. Di tengah perjalanan pasukan ini, sebagian dari mereka meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Wahai baginda Rasul, buatkan untuk kami pohon bidara. Tidak seperti ini, pohon bidara besar. Buatkan untuk kami pohon bidara yang memiliki gantungan-gantungan, namanya Datu Anwar. Orang musyrikin memiliki Datu Anwar, pohon bidara yang memiliki banyak gantungan-gantungan. Saat mereka ingin berperang, mereka berdiam di bawah pohon itu, menggantungkan pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka, senjata-senjata mereka, dengan harapan ada kekuatan, ada berkah dengan melakukan hal itu di bawah pohon bidara. Muncul kebiasaan ini. Wahai baginda Rasul, buatkan kami pohon bidara yang memiliki banyak gantungan, Datu Anwat, sebagaimana orang musyrikin memiliki Datu Anwat. Apa jawaban Nabi? Nabi marah dan menyatakan, "Allahu Akbar." Nabi menyatakan, "Allahu Akbar." Sekali lagi, Nabi menyatakan saat itu, "Allahu Akbar. Innaha sunan. Kultum walladhi nafsi biyadi. Kama khalat Banu Israel li Musa alaihi salatu wassalam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Latattabi'unna sanana man kana qablakum." Nabi bertakbir menyatakan, "Allahu Akbar." Sungguh permintaan perbuatan kalian ini adalah perbuatannya orang-orang terdahulu. Perbuatannya orang-orang kafir yang telah, perbuatannya orang-orang musyrikin yang mendahului kalian. Minta berkah, minta kekuatan, minta sesuatu melalui pohon, atau kuburan, atau bebatuan, atau sumur-sumur, tikungan yang dikeramatkan, saukan-saukan, buaya-buaya, bebatuan, apapun selain Allah, itu adalah kesyirikan. Perbuatan yang bertolak belakang dengan nilai takbir Allahu Akbar, dan merupakan kesesatan dan kesyirikannya umat-umat terdahulu. Kemudian setelah itu Nabi bersumpah, demi yang jiwaku di tangannya, permintaan kalian sama persis dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran. Saat Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah, maka rombongan ini melewati sebuah negeri yang memiliki banyak Tuhan. Bani Israel saat itu minta dibuatkan juga Tuhan. Nabi mengatakan permintaan kalian sama dengan permintaan Bani Israel minta Tuhan. Kemudian setelah itu Nabi mengingatkan umat, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sungguh kalian akan menapaki langkahnya orang-orang sebelum kalian. Ini peringatan dari Nabi bahwa tetap akan ada dari umat ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan yang semisal ini. Mengambil pepohonan, mengambil bebatuan, mengambil kuburan, mengambil sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala untuk dengannya diharapkan kebaikan, dengannya diharapkan berkah, dengannya diharapkan keselamatan, seluruhnya adalah kesyirikan yang menjijikkan, yang bertentangan dengan Allahu Akbar. Karena itulah di saat ini, di hari ini, hari yang takdir dijadikan sebagai syiar, dijadikan sebagai tanda, dijadikan sebagai sesuatu yang nampak, mari kita jujur dalam bertakbir untuk betul-betul membesarkan Allah dengan mentauhidkannya, menjadikannya sebagai satu-satunya yang berhak kita sembah, menjadikannya sebagai satu-satunya yang kepadanya kita mengharap, memohon, meminta perlindungan, yang kepadanya kita meminta rezeki kita, keselamatan kita, yang dengannya kita menyerahkan seluruh ibadah dan penghambaan kita, termasuk doa dan kurban kita, solat dan sedekah kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah ayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorban adalah ibadah besar. Pengaliran darah, macera, acera adalah ibadah besar. Saking besarnya ibadah ini, dia menjadi ibadah satu-satunya yang hari rayanya adalah hari yang terafdal semenjak adanya hari. Afdalul ayyam yaumun nahar. Seafdal-afdal hari adalah hari kurban. Nabi menyebutnya sebagai yaumun nahar, hari kurban. Sebab kurban adalah ibadah yang menunjukkan kedahsyatan, kemuliaan, kehebatan hari itu. Karena itulah nilai kurban kita dan ibadah kurban hari ini adalah perkara yang sangat besar, sangat mulia. Hendaknya digabungkan dengan kedahsyatan syiar takbir Allahu Akbar. Dan memang benar, saat kita mengalirkan darah kurban kita, kita menyatakannya dengan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Harus dengan nama Allah dan harus dijiwai dengan kekuatan takbir, pembesaran, pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kurban kita, harta kita menjadi sesuatu yang sia-sia, bahkan apalagi kalau menjadi sesuatu yang merugikan dan menghancurkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara berkurban untuk membanggakan diri. Dengan cara berkurban sekedar untuk disebut ya tawwah, ya nutawwah, jayna tawwanunna. Haram dengan seharam-haramnya mengharapkan pujian manusia walaupun setengah manusia dalam setiap ibadah kita. Wajib dengan sewajib-wajibnya hanya mengharapkan pujian Allah yang kita besarkan dalam setiap ibadah kita, apalagi kurban kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kurban hakikatnya adalah pengorbanan lahiriah dan batiniah kita, kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Awal disyariatkannya kurban mengambil dari peristiwa apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun beliau mengharapkan anak. Begitu anak diberi, yang merupakan kemuliaan besar, sesuatu yang teramat indah, sesuatu yang teramat nikmat, tapi tak lama setelah itu turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sembelih anakmu. Beliau sampaikan kepada anaknya, sang anak pun telah terdidik di atas kebaikan dan kemuliaan. Si anak menjawab dengan kepatuhan dan keikhlasan, tunduk hanya kepada Allah dan mengikuti bapaknya, taati perintah Tuhanmu. Dengan tekad, dengan kejujuran, dengan segala kesiapan, Nabi Ibrahim melangkah bersama anaknya di sebuah tempat untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat anaknya telah dibaringkan dan pisau pun telah diletakkan di watallahu bil yamin, telah diletakkan di sisi si anak, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala menyeru, ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah jujur dalam mimpi yang merupakan wahyu itu. Kejujuran tidak cukup dengan lisan. Kejujuran harus dibuktikan dengan perbuatan, tindakan yang dengannya betul-betul nampak kita adalah pelaku. Nabi Ibrahim sampai ke dalam jenjang kejujuran yang tak tertandingi. Sampai ke dalam cinta yang tak tertandingi. Sampai ke dalam pengorbanan yang tak tertandingi. Kita minimal mengikuti langkah beliau, menjadikan kurban kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha mengorbankan hal-hal yang kita miliki semata kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban dengan nilai yang seperti ini sedikit pun juga haram dengan seharam-haramnya dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar lalat, Nabi menyebutkan dalam hadis yang mauquf tetapi mempunyai hukum rafa', diangkat kepada Nabi dari sahabat Tariq radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bercerita, lewatlah dua orang lelaki pada sebuah negeri, yang mana keduanya saat melewati negeri itu diperhadapkan dengan fitnah, cobaan dalam beragama. Penduduk negeri tidak akan membiarkan siapapun yang lewat kecuali harus berkurban kepada berhala mereka. Ditanyalah orang yang pertama, qarrib. Orang pertama mengatakan, ma indi syai'in uqarribu bi, saya tidak punya apa-apa untuk saya kurbankan. Tidak ada apa-apanya untuk dia kurbankan. Tapi penjaga mengatakan, qarrib walau dubaba, kurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dubaba wa khafallu sabila wa dakhala an-nar. Maka dia cari seekor lalat, dia kurbankan seekor lalat dan dibiarkan lewat, tapi akhirnya neraka tempatnya. Orang yang kedua ditanya, qarrib, kurban. Yang kedua tidak menunggu ditanya untuk dikurbankan, untuk disuruh berkurban dengan seekor lalat. Dia langsung menjawab dengan kekuatan imannya, ma kuntu لِأُخَرِّبَ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Selamanya saya tidak akan berkorban walaupun sedikit kepada siapapun juga selain Allah Azza wa Jal. Fadarabu unuqa wa dakhalal jannah. Akhirnya orang-orang memenggalnya, tapi akhirnya dia berada di dalam surga. Seekor lalat bisa menjadi sebab surga atau neraka. Apalagi kalau dengan seekor kambing. Apalagi kalau dengan seekor sapi. Apalagi kalau dengan seekor unta. Seekor lalat bisa menjadi sebab. Apalagi kalau sudah berupa makanan. Onde-onde, ada pisangnya. Haram dengan seharam-haramnya. Diperuntukkan untuk kuburan, untuk pepohonan, untuk siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat kita mendapatkan musibah. Saat kita mendapatkan musibah, justru Allah jadikan musibah ada supaya kita kembali kepadanya. Kenapa justru orang saat mendapatkan musibah kembali kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kondisi ini jamaah menjadikan orang ini lebih musyrik daripada orang musyrik di zaman Nabi. Orang musyrik di zaman Nabi disebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tak kala mereka berada di atas perahu, angin kencang, ombak besar. Dalam sebuah ayat, وَغَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلْ. Perahu itu dinaungi oleh gelombang seperti naungan awan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin saat itu? Apa yang dilakukan oleh orang musyrikin saat itu? Allah menjelaskannya. Da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Betul-betul ikhlas hanya kepada Allah. Dia tidak ingat sembahan selain Allah. Yang mereka sembah, dia lupakan semuanya. Minta hanya kepada Allah. Tapi dasar orang musyrik, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tak kala Allah selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Mari jamaah, kita jujur sebagai seorang muslim. Setiap kita tidak ada yang merasa aman dari bencana. Kebakaran, kematian, pembunuhan, pencurian, dan seterusnya. Bencana yang semisal itu, hanya merenggut nyawa beberapa orang. Tapi penyakit dan yang semisal itu bisa merenggut nyawa berlipat-lipat. Setiap orang bisa mendapatkan bencana. Ingatlah, hikmah di balik bencana adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Allah inginkan hamba-hambanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan hari yang berbahagia ini untuk betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap perkara yang kita alami, dalam bahagia kita kembali kepadanya, dalam susah kita kembali kepadanya, sampai akhirnya malakul maut datang menjemput, kita tetap kembali kepadanya dan menyatakan Allahu Akbar dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah, jadikan hari ini sebagai hari untuk berbahagia, bersilaturahim, meningkatkan silaturahim, tuntaskan beragam hubungan-hubungan yang kurang baik antara orang tua, sanak famili. Jadikan hari ini sebagai hari yang bisa memperbaiki seluruhnya, yang kemudian dilanjutkan sampai hari-hari selanjutnya. Dan semua, semoga amalan kita di hari-hari ini dan selanjutnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal kita untuk kembali kepadanya di hari akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala وقلبا خاشئا ودعوة مستجابة ورزقا طيبا innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.